Ya, ada pertanyaan singkat ini. Bagaimana cara yang benar dalam membalas jawaban seorang? Jazakumullah khairan. Jadi jawab, dijawab juga. Wa anta jazakumullah khairan. Nah. Terkadang ada yang menjawab wa iyyak. Wa iyyak itu singkatan sebenarnya. Nah. Wa iyyak artinya dan anda juga. Semoga Allah membalasmu dengan yang lebih baik begitu. Nah.